Buat yang suka internetan, semenjak ada paket super seru, jadi makin seru. Buat yang suka nonton bola, semenjak ada paket super seru, jadi makin asik. Buat yang suka drama Korea, semenjak ada paket super seru, jadi makin romantis. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indah. Buat yang suka film action, semenjak ada paket super seru, jadi makin puas. Semenjak ada paket super seru, internetan, nonton bola, drama Korea, atau film action, jadi makin seru. Apalagi Rp100.000 dapat 80GB. Besar kuotanya, banyak tontonannya. Aktifkan sekarang di My Telkomsel, bintang 363 pagar, atau outlet terdekat.